Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuni dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu. Ilmu yang akan menjaga kita sebagaimana keterangan Al-Imam Al-Qayyim, kata beliau rahimahullah, harta itu kita yang harus jaga mati-matian, tapi ilmu, ilmu yang justru akan menjaga kita dari kematian, kematian hati, kematian iman, dan seterusnya. Jadi kalau harta itu ribet kita jaganya, jemaah. Harus pakai gembok, fingerprint, dan seterusnya. Tapi kalau ilmu itu ilmu yang akan jaga kita. Oleh karena itu, di dalam kondisi yang tidak mudah seperti sekarang, kita tuh butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ngandelin Allah, kita mau ngandelin siapa, hadirin sekalian? Semua gak ada yang bisa kasih jaminan, khususnya bicara COVID-19 atau pandemi. Gak ada yang persentasenya 100%. Bahkan PCR aja bisa salah, kan gitu ya. Ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa hanya Allah yang bisa menjaga kita. Dan untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah hak Allah, maka niscaya Allah akan jaga kamu. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, dan salah satu cara kita menjaga hak Allah adalah dengan menuntut ilmunya, mengkaji, mentadaburi, dan berusaha mengamalkan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah, jamaah. Karena ikut kajian saja belum cukup. Bukankah orang munafik juga hadir di tengah-tengah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ikut kajian membuat kita harus melangkah lagi mengamalkan kajian tersebut. Dan semua itu butuh pertolongan, butuh taufik, butuh kekuatan, dan hanya Allah yang bisa memberikan itu semua. Oleh karena itu, sekali lagi, pasangan ibadah adalah minta pertolongan, dan ini harus disampaikan. Kenapa ayat itu dicantumkan dalam surat Al-Fatihah yang konsekuensinya kita baca belasan kali minimum, 17 kali minimum, dan kemungkinan besar kita baca puluhan kali karena ditambah sholat-sholat sunnah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kenapa Allah cantumkan ayat tersebut dalam surat Al-Fatihah yang konsekuensinya dibaca oleh umat Islam minimum 17 kali dan secara umum puluhan kali, agar memberikan pesan yang mendalam kepada kita sehingga masuk ke dalam sanubari kita bahwa ibadah tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan pertolongan Allah maka mintalah pertolongan, mintalah pertolongan kepada Rabbul Alamin. Itu yang harus kita tanamkan, tanamkan, tanamkan, dan terus tanamkan hadirin yang Allah muliakan. Jemaah yang Allah muliakan. Lalu yang berikutnya, marilah kita kembali memperkuat syahadatain kita, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ingat lagi, status kita adalah hamba, hamba yang harus beribadah, anda ya hamba yang harus menyembah dan hanya beribadah kepada Rabbul Alamin, tidak beribadah kepada yang lain. Dan disitulah letak kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, sekali lagi, ikutilah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita gak mungkin tahu apa ibadah yang dicintai oleh Allah dan apa hal-hal yang dibenci oleh Allah kecuali dengan syariat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikutilah dan sampaikan salam dan salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang penting, yaitu hadis ketika perang Khaybar atau pada hari Khaybar. Hadis Muslim, hadis yang begitu berharga pada diri kita. Hadis yang ke-8 dan sekaligus hadis yang terakhir yang dibawakan Imam Nawawi dalam kitab Mubadarah. Mari kita berinteraksi dengan hadis tersebut. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari Khaybar. Di hari Khaybar. Jamaah yang Allah muliakan, kita tahu bersama bahwa maksud hari Khaybar adalah pada saat perang Khaybar. Khaybar adalah wilayah Yahudi pada saat itu. Jaraknya ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 100 mili, mil dari kota Madinah. Tempatnya ke arah utara. Hadirin Allah muliakan, pada saat itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara di hadapan para sahabat beliau, berbicara di hadapan para sahabat beliau. Dan kejadian itu di bulan Al-Muharram, jamaah. Di tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ke-7 Hijriah. Dan sekali lagi, Khaybar adalah kota yang sangat besar pada saat itu. Kota yang besar. Dan punya benteng-benteng. Dan lahan-lahan yang sangat banyak. Hadirin Allah muliakan, dan pada saat itu Nabi itu mengepung benteng-benteng Khaybar itu belasan hari. Belasan hari dikepung tuh benteng-benteng. Sebagian ada yang menyerah dan sebagian ada yang dibuka dengan perjuangan. Dan jamaah sekalian yang Allah muliakan, bisa dikatakan bahwa kemenangan Nabi SAW di Khaybar itu membuat kekuatan militer Bani Israel di Jazirah Arab itu selesai. Bisa dikatakan demikian. Jadi ini sangat penting dalam sejarah. Nah, hadirin Allah muliakan, pembukaan Khaybar itu dipimpin oleh seorang sahabat besar. Dipimpin oleh seorang sahabat besar. Nah, siapa beliau? Identitas beliau akan terjawab di hadis ini. Ketika Nabi SAW bersabda, "La'utiyanna hadhihi ar-raya rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu. Yaftahu Allah 'ala yadayhi." Nabi SAW menyampaikan pada saat di hadapan para sahabatnya, "Sungguh saya akan berikan bendera ini atau panji komando ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya." Allahu Akbar. Nabi kata, sungguh saya akan berikan panji komando kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan menangkan melalui dia. Jadi panji komando ini tidak akan saya kasih kecuali kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi siapapun yang diberikan panji komando ini berarti cintanya benar, cintanya jujur kepada Allah dan Rasulnya, cintanya bukan lip service, cintanya bukan omong kosong, cintanya bukan munafik. Cintanya real. Cinta yang luar biasa. Dan dijanjikan kemenangan oleh Nabi SAW. Dan Allah akan kasih kemenangan oleh dia. Wih, luar biasa jemaah. Itu disampaikan di hadapan para sahabat. La'utiyanna hadhi raya rajulan yuhibbullah wa rasulahu. Yaftahullahu ala yadai. Sungguh aku akan berikan panji komando ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan sangat spesifik, sangat clear, sangat jelas. Tidak ada kemampuan fisik yang disebutkan di dalam tawaran ini atau di dalam pengumuman ini. Tidak ada ketampanan, tidak ada putihnya kulit, tidak ada tinggi semampai, tidak ada proporsional, tidak ada badan yang atletis. Bahkan tidak disebutkan kemampuan perang. Nabi enggak mengatakan saya akan berikan kepada yang paling jago berperang, enggak. Yang paling pintar dalam mengatur strategi, enggak. La'utiyanna hadhihi ar-raya rajulan yuhibbullah wa rasulahu. Aku akan berikan panji komando kepada seseorang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya. Subhanallah jemaah. Itu ketika para sahabat mendengarkan pengumuman tersebut, qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin fatasawartu laha raja'an an ud'a laha. Umar langsung merespon di dalam hatinya atau di pada dirinya sendiri, saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari tersebut. Allahu Akbar. Saya enggak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali di hari itu. Bukan karena kepemimpinannya, tapi karena orang yang akan memimpin itu diakui oleh Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Siapapun yang ditunjuk itu terbukti cintanya kepada Allah dan Rasul. Bukan pengakuan, bukan klaim lagi, diakui. Saya gak pernah tertarik pada kepemimpinan, dan saya gak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu, pada hari Khaybar. Allahu Akbar. Lihat bagaimana para sahabat tidak tertarik dengan kepemimpinan, tidak tertarik pada kekuasaan. Biarlah orang yang berkuasa setiap bagi mereka. Dan ada penguasa di tengah-tengah mereka. Kita tahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi punya ambisi? Enggak. Karena mereka tahu kepemimpinan adalah ujian. Dan ujian yang enggak mudah. Bahkan sering para ulama, sebagian ulama mengatakan ujian kepemimpinan itu lebih berat daripada ujian harta. Karena kepemimpinan atau kekuasaan itu adalah magnet dari semuanya. Kalau seseorang bertakwa, dia akan selamat. Kalau tidak, dia akan hancur. Banyak para sahabat tidak ada ambisi. Lihat Umar bin Khattab, saya tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Kan ada pengakuan tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini hanya akan diberikan kepada seorang pencinta. Maka Umar bin Khattab berusaha, mari kita simak. Fatasawartu laha raja'an an ud'a laha. Maka pada saat itu aku menunjukkan diri dengan harapan dipanggil untuknya. Maksudnya Umar itu memperlihatkan dirinya gitu loh, agar Nabi SAW melihat beliau dan kasih. Agar Nabi SAW melihat beliau dan dipanggil. Jadi apa, berusaha menarik perhatian Nabi SAW, memperlihatkan, ya mungkin duduk berdiri gitu loh, atau menampakkan, mungkin waktu itu lagi duduk atau berada dalam kerumunan, tiba-tiba memisahkan diri. Pokoknya memperlihatkan dirinya di hadapan Nabi SAW, akan Nabi lihat dan Nabi tunjuk beliau. Sampai begitu loh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tapi apakah Nabi memilih Umar bin Khattab? Ternyata pada hari itu tidak. Fada'a Rasulullah SAW Ali, Ali bin Abi Talib. Ternyata Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib. Fa'atahu iyaha. Lalu Nabi menyerahkan sallallahu alaihi wasallam panji komando kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib yang dipilih. Ali bin Abi Thalib yang dipilih. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Imshi." Berjalanlah. "Wa la taltafit hatta yaftahu Allahu 'alaik." Berjalanlah dan jangan pernah menoleh hingga Allah berikan kemenangan melalui dirimu. Wih, perintahnya dalam jemaah. Berjalanlah dan jangan pernah menoleh. Bayangkan bahasa sangat tajam, jangan menoleh. Menoleh aja gak boleh, apalagi mundur. Menoleh aja gak boleh. Imshi, berjalanlah dan jangan pernah menoleh hingga Allah memberikan kemenangan melaluimu. Fasar Aliun syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit fasarakha. Maka Ali pun berjalan langsung. Begitu kata Nabi, imshi, berjalanlah. Dan jangan pernah menoleh sampai Allah kasih kemenangan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, lihat bagaimana kualitas Ali bin Abi Thalib. Beliau berjalan beberapa langkah, lalu beliau berhenti. Dan beliau tidak menoleh. Kan gak boleh menoleh. Jadi beliau berjalan berapa langkah mungkin, lalu berhenti. Dan tanpa menoleh, beliau berteriak, ya Rasulullah. Bayangkan, benar-benar taat sama Nabi SAW. Dibilang gak noleh, gak noleh. Dibilang jangan noleh, gak noleh. Tapi beliau teriak, biar dengar Nabi SAW. Ya Rasulullah. Pandangan kesana mungkin Rasulullah di belakang. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Atas dasar apa saya memerangi mereka? Karena kita tahu Bani Israel itu menyelisih perjanjian, menyelisih perjanjian, menyelisih perjanjian. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Perangilah sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Fa idza fa'alu faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Dan kalau mereka lakukan itu, maka darah dan harta mereka tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan haknya. Sedangkan hisabnya kita kembalikan kepada Allah. Lihat, tapi enggak mengatakan karena dendam, karena mereka kurang ajar. Karena mereka menyelisih perjanjian, perjanjian, perjanjian, perjanjian. Enggak. Ini bukan masalah pribadi. Ini tentang menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepemimpinan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, kepada Allah, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan ini hendaknya menjadi catatan yang mendalam dalam diri kita. Dan amalkan dalam skop kita masing-masing. Amalkan dalam skop kita masing-masing. Jadi kita harus memilih sesuatu yang seseorang untuk memimpin. Memimpin divisi kita, cari yang mencintai Allah dan Rasulnya. Memimpin yayasan kita, cari orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kita punya hak untuk menentukan siapa nih pemimpin perusahaan. Cari yang mencintai Allah dan Rasulnya. Itu sunnah Nabi SAW. Seorang wanita yang ingin mencari pemimpin dalam kehidupannya, cari laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan begitu seterusnya. Cari yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Ku berikan untuk seorang pencinta, kata Nabi. Orang mencintai Allah dan Rasulnya. Orang mencintai Allah dan Rasulnya. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang kedua, bahwa dalam hadis ini, bahwa ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kalau antum baca keterangan para ulama atau buku tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, maka hadis ini akan dimasukkan. Lalu dipilih Nabi SAW di perang Khaybar. Sebelum kita bicara sejenak tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan sosok luar biasa, di poin ini kita renungkan sedikit bahwa bagaimana Allah dan Rasulnya menjadikan keutamaan seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan memberikan kesempatan dia berjuang dan memimpin perjuangan. Dan ini luar biasa. Kesempatan berjuang, bahkan dalam hadis ini, memimpin perjuangan, itu adalah keutamaan bagi seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya sekali lagi, kalau kita lihat, hampir semua syarah hadis ini menjelaskan keutamaan Ali bin Abi Thalib, keutamaan Ali bin Abi Thalib, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Karena dipilih oleh Nabi SAW. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk menempati sebuah istana di Madinah? Kan bukan. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk mendapatkan door prize, sport car, atau motor besar? Kan bukan. Dipilih untuk apa? Untuk memenangkan hadiah, uang cash 100 miliar misalnya? Bukan. Dipilih untuk memimpin perjuangan. Kan roya ini jamaah, bukan kunci mobil sebagai simbol dapat door prize. Ini roya, ini bendera di perang Khaybar, ini panji komando. Artinya apa? Berjuang yang membuat peluang hidup. Kalau perjuangan 50-50, ini luar biasa. Makanya hanya diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan nanti kita akan jelaskan sedikit tentang itu. Seringkali kita hijrah, lalu kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi orientasi kita selalu berpikir orientasi dunia, dan standarnya dunia. Kenapa setelah hijrah anak gak kaya-kaya misalnya? Kan saya udah tinggalkan pekerjaan haram saya, kenapa belum diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa 5 tahun hijrah tetap aja ekonomi turun? Apakah para sahabat dulu berpikir demikian jamaah? Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar sekali berumar sampai berusaha mencari perhatian Nabi SAW di saat itu biar Nabi lihat. Untuk dapat apa? Dapat mobil, dapat istana, dapat properti, dapat saham. Maka, untuk mendapatkan kesempatan berjuang dan memimpin perjuangan. Oh, ini luar biasa. Berat loh, imshi wala taltafid, berjalanlah dan jangan menengok, gak boleh nengok sampai Allah menangkan engkau. Coba renungkan hadirin sekalian, seringkali ketika kita hijrah tetap aja ukurannya dunia. Gak ada masalah dapat dunia, kaya gak masalah. Sebagian para sahabat kaya, Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman, Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Mubarak. Tapi apakah itu ambisi mereka dan menjadikan itu sebagai tolak ukur keberhasilan hijrah mereka? Enggak. Justru keutamaan dan harapan mereka, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulullah, diberikan kesempatan untuk berjuang di jalan Allah, dikasih kesempatan untuk berdakwah, dikasih kesempatan untuk mengajak orang beriman, dikasih kesempatan menyebarkan kebaikan, menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar mengatakan, saya nggak pernah tertarik dengan kepemimpinan kecuali hari Khaybar itu. Selebihnya enggak. Ini yang perlu kita camkan, hadirin. Hidup ini cuma sekali. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, apa yang sudah kita berikan untuk Allah dan Rasulnya? Jangan sampai kita wafat kita belum melakukan apa-apa. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu buat diri kalian kok. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, itu pun akan kembali kepada kalian. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, coba renungkan. Kesempatan dan peluang berjuang dan memimpin perjuangan itu adalah reward dan penghargaan sebenarnya di dunia bagi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Bagi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya pada saat itu Umar ingin sekali. Pelajaran yang berikutnya, sekali lagi para ulama mengatakan ini keutamaan Ali bin Abi Thalib. Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Dalam pada hari tersebut semua menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui cintanya Ali bin Abi Thalib kepada Allah dan Rasulnya. Bukti Khaybar dibuka oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Dan lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib disuruh jangan menengok, enggak nengok beliau. Enggak nengok. Jangan nengok, enggak nengok, subhanallah. Radhiyallahu ta'ala an. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan huwa awwalun nasi islaman fi qawli kathirin min ahli ilm. Menurut pandangan banyak para ulama, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Menurut pandangan banyak para ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan beliau lahir atau pada saat Nabi diutus usia beliau 10 tahun. Bayangkan 10 tahun jamaah beriman. Kita 10 tahun ngapain? Anak-anak kita usia 10 tahun tuh ngapain? Keponakan kita 10 tahun ngapain? Ini 10 tahun beriman dan taruhnya nyawa. Allahu Akbar. 10 tahun. Coba hitung itu 10 tahun kita ngapain sih? 10 tahun itu SD kelas berapa? SD kelas 1 6 tahun. 1 2 3 4. SD kelas 4. 10 tahun. Kurang lebih. SD kelas 4 ngapain kita? Coba yang punya keponakan kelas 4 SD, punya anak kelas 4 SD. Jangankan beriman, disuruh sholat subuh susah setengah mati. Suruh wudhu aja gak, suruh wudu ditungguin. Kalau nggak berantakan wudunya. Ini 10 tahun jamaah beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada sepupu besarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan simple dari dulu kan, siapa yang pertama kali beriman dari anak kecil, Ali bin Abi Thalib, udah selesai titik, nggak direnungin. Yang beriman dari wanita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang beriman dari anak kecil Ali bin Abi Thalib, iya berapa tahun tuh, 10 tahun. Coba ngaca kita, coba kita beri 10 tahun kita ngapain, kelas 4, apa yang ada di benak kita, apa cita-cita kita. Ya Allah, kita tuh dulu sholatannya pakai dicatat sama ketua kelas. Waktu saya SD itu setiap sholat zuhur harus berjamaah dan ketua kelasnya catat. Kita kelas misalnya kelas 4A harus satu saf. Terus nanti ketua kelasnya nyelingak-nyinguk siapa yang bicara, siapa sholat, catat gitu. Jadi kita sholat karena takut dicatat. Gitu. Terus bisa baik-baikin ketua kelasnya. Ini kelas usia 10 tahun beriman dengan segala resiko. Dengan segala resiko. Dan beliau dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Walam yufariku. Dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat setia. Makanya Nabi SAW memilih beliau untuk tidur di kasur beliau ketika beliau keluar dari kota Mekah ke Madinah. Dan taruhnya nyawa jemaah. Itu kalau orang Quraisy gak nyingkap dulu sebelum eksekusi, selesai belum. Jadi kalau langsung dieksekusi tanpa disingkap pada saat malam itu, malam hijrah, berakhir hidup beliau. Hadirin Allah muliakan, beliau selalu ikut semua peperangan dan perjuangan kecuali perang tabuk. Kenapa demikian? Kita udah pernah sempat belajar perang tabuk. Kenapa Ali bin Abi Thalib nggak ikut? Karena ikut-ikutan Ka'ab bin Malik? Tidak. Tapi apa? Karena dikasih amanat menjaga kota Madinah. Dan pada saat itu Nabi risih sekali. Ali bin Abi Thalib risih sekali. Ali bin nggak nyaman. Kenapa saya gak diizinkan? Bayangkan kalau kita Alhamdulillah saya gak ditunjuk. Alhamdulillah lah, lumayan bisa memperpanjang peluang hidup. Ini Ali, kenapa saya gak diajak? Kok saya gak diajak? Sampai Nabi harus menenangkan beliau dengan ucapan apa? Ama tardo antakuna mini bimanzilati Harun min Musa. Tidakkah engkau ridho ya Ali bin Abi Thalib, engkau di sisiku seperti Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Kan waktu Nabi Musa keluar, yang disuruh jagain Bani Israel siapa? Nabi Harun kan. Dan ketika Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, yang diminta siapa? Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, diminta siapa? Harun, akhi. Harun. Itu setelah mendengar kalimat tersebaru Ali bin Abi Thalib, okay, saya akan jaga. Kalau enggak gelisah dia. Pengen gak diajak berjuang, gelisah Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin luar biasa. Makanya cinta kepada Allah dan Rasul, ini kan bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak diikutsertakan, gelisah. Baru sampai dikatakan, tidakkah engkau ridho, engkau di mataku seperti Harun di mata Nabi Musa. Mau diangkat. Dan Nabi Harun, Nabi senang. Nabi, Masya Allah. Radiyallahu ta'ala an. Makanya jamaah yang Allah muliakan, dalam hadis Muslim, Ali pernah menyatakan, wallahi innahu la'ahdun Nabi SAW al-ummi ilayya. Demi Allah, sebuah pernyataan dari Nabi SAW kepada diriku, Allah yuhibbani illa mu'min wala yubghiduni illa munafik. Allah yuhibbani illa mu'min. Tidak ada yang mencintaiku kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang benci kepadaku kecuali munafik. Ada orang benci kepada Ali bin Abi Thalib, munafik. Hadis Muslim. Dan mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang mukmin. Maka kita harus mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ketuk utamanya banyak sekali jamaah sekalian. Dalam tarikh al-Islam oleh al-Imam al-Dhahabi, dalam riwayat tersebut Nabi SAW berkata kepada Fatimah, qad zawajtuki a'zamahum hilma wa aqdamahum silma wa aktsarahum ilma. Wahai anakku Fatimah, aku telah nikahkan kamu dengan pria, dengan laki-laki yang paling hilm, yang paling matang. A'zamahum hilma. Hilma itu matang, dewasa. Wa aqdamahum silma. Dan yang paling pertama kali masuk Islam dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarahum ilma. Dan yang paling banyak ilmunya. Yang paling banyak ilmunya. Ini hadis menarik, khususnya kalau kita bahas dalam dunia pernikahan ketika bicara tentang kriteria. Karena ini langsung kriteria yang dipilih oleh Nabi SAW untuk Fatimah. Mungkin suatu saat kita bahas, tapi sekilas info aja. Yang paling matang dan yang paling senior dari segi Islam, yang pertama kali masuk Islam, yang paling pertama kali menyerahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sholatku, sesembelian dan ibadahku, hidupku dan mati aku serahkan kepada Allah. Yang pertama kali tunduk kepada Allah. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagian ulama mengatakan yang pertama kali masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan beliau, beliau tiga besar, Khadijah, beliau Abu Bakar, atau lima besar Zaid bin Harithah. Dan yang paling banyak ilmunya, paling banyak ilmunya, paling banyak ilmunya. Makanya beliau percaya untuk mendampingi Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau percaya untuk memimpin Fatimah. Lihat ini para ayah. Kita kadang-kadang terserah anakku saja. Nah, carikan untuk anak perempuan kita yang paling matang, laki-laki yang paling matang, laki-laki yang paling menyerahkan diri kepada dan paling senior, udah lama gitu, track recordnya jelas. Itu kalau bisa ya, karena udah terbukti. Ada pun baru 1-2 bulan, 6 bulan, 1 tahun belum terbukti, walaupun tidak menutup kemungkinan, tapi inilah standarnya. Yang ketiga, yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak ilmunya, dan itu Ali bin Abi Thalib. Oleh karena nggak selesai-selesai jemaah kalau kita bicara Ali bin Abi Thalib. Sekarang udah jam segini. Intinya terakhir tentang Ali bin Abi Thalib, ada baiknya kita dengarkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau menyampaikan, dan bisa dicek dalam Isabah. Kata Imam Ahmad, lam yunqal li ahadin min ashabah ma nukila li Ali radhiyallahu anhu. Tidak ada riwayat tentang keutamaan yang dinukilkan tentang seorang sahabat Nabi SAW yang lebih banyak daripada nukilan keutamaan tentang Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak ada riwayat tentang keutamaan salah seorang pun dari sahabat yang lebih banyak keutamanya dibanding Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Beliau lebih banyak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, luar biasa. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, sebagian ulama menjelaskan sedikit keutamaan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain dalam hadis ini. Kenapa demikian? Kok Umar jamaah? Apa peran Umar dalam hadis ini? Kata sebagian para ulama, lihat bagaimana Umar gak hasad. Gak hasad, senang aja. Walaupun gak dipilih di hari itu, semua tahu Umar mencintai Allah dan Rasulnya. Semua tahu Nabi SAW bersabda, Umar fil jannah, Umar masuk surga. Walaupun lo gak dipilih pada hari tersebut. Dan justru itu juga menunjukkan betapa beliau mencintai Allah dan Rasulnya dari sisi lain. Dari sisi lain. Dari sisi lain. Kenapa? Karena ketika orang sudah benar-benar jatuh cinta, dia akan ridho dengan keputusan yang ia cintai. Ketika Allah dan Rasulnya tidak memilih beliau, tidak memilih Abu Bakar misalnya, tidak memilih yang lain pada hari itu, ridhonya mereka karena mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apapun keputusan Allah dan Rasulnya, gak ada masalah. Dan gak ada hasad, gak ada iri, gak ada cemburu yang negatif, karena mereka pure cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mari simak ucapan sebagian para ulama klasik ya, tentang cinta. Kata mereka, idza sahhatil mahabbah saqatat syurutul adab. Jika cinta itu murni, maka gugurlah semua syarat. Jika cinta itu murni, maka gugurlah semua syarat. Jamaah sekalian, jadi kalau hari ini orang-orang mengatakan unconditional love dan seterusnya, itu konsep para ulama udah punya konsep itu. Sekarang orang baru unconditional love dan cinta tanpa syarat dan lain sebagainya. Lu para ulama dari dulu bicara demikian. Kalau cinta anda murni, gak ada syarat. Maksudnya gak ada syarat, gak ada tuntutan. Harus saya, harus saya, harus saya. Enggak. Kalau cinta anda murni, kata para ulama, gak ada tuntutan. Harus begini ya Allah, harus begini ya Allah. Cinta anda gak murni itu. Itu ada kepentingan. Kalau cinta anda murni, gak ada syarat. Syarat harus saya, syarat harus aku. Makanya Umar bin Khattab dan para sahabat menunjukkan cinta dari sisi lain. Jadi betapa kayanya cinta kepada Rabbul Alamin. Betapa kayanya varian cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ali bin Abi Thalib menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dari sebuah varian, dari sebuah kotak. Tapi para sahabat di waktu yang sama pun menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dari varian lain atau kotak lain. Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib menunjukkan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya dengan ditunjuk langsung, lalu benar-benar gak nengok. Imshi wala taltafid. Jalan dan jangan nengok. Gak nengok Ali bin Abi Thalib. Gak nengok. Bahkan teriak. Saking cintanya tuh sama Allah dan Rasulnya. Dibilang jangan nengok, jangan nengok, gak nengok. Patuh, sepatu-patunya. Itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menggunakan ucapan para ulama, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Sebuah kalimat yang sangat indah, kata para ulama, kalau cinta anda jujur, anda akan taat sama dia, karena para pencinta akan mentaati yang dicintai. Jika cinta anda jujur, cinta anda tulus, anda akan taat sama dia, karena setiap pencinta itu nurut sama yang dicintai. Nurut. Lihat bagaimana kakek nenek nurut sama cucunya. Itu cinta. Kakek nenek nurut sama cucunya. Yang nyetirnya cucu, padahal cucu gak bisa buat apa-apa. Om dijewer aja nangis, dicubit nangis. Kalau bahasa orang dulu, dijitak nangis tuh cucu. Tapi gak bisa disentuh tuh cucu. Cucu mau ke kanan. Itu di banyak keluarga besar, itu yang menentukan jalur perjalanan. Itu seringkali cucu. Cucu pengen makan es krim dulu, semua berantakan itu schedule. Kata kakek nenek, kita makan es krim. Karena cucu saya mau makan es krim, udah berantakan. Ini skill, itu omnya bingung. Ini skillnya begini nih. Oke, peraturan, nggak boleh jajan-jajanan, cucu pengen bakso, wow, berantakan semua peraturan. Kenapa? Cinta. Inkan aku buka sodikon atau tahu. Kalau cinta dan tulus, anak akan nurut tuh. Karena pencinta itu akan nurut. Itu Ali bin Abi Thalib. Dan begitu juga para sahabat yang lain nurut. Dan gak ada syarat. Makanya kalau sakotat syurutul adab, kalau cinta Anda murni, semua syarat gak berlaku. Dan gak ada tuntutan harus saya, gak ada tuntutan harus aku, gak ada tuntutan enggak. Lihat Umar bin Khattab dan para sahabat, gak ada komplain. Seneng aja udah. Yang ditunjuk siapa? Ali. Oh, seneng kita. Alhamdulillah. Saking ridhonya, kita seringkali gak menangkap hal ini ketika kita baca hadis ini. Saking halusnya mereka bermain, ridhonya mereka. Fokus ke Ali bin Abi Thalib, jelas, clear. Tadi kita sudah jelaskan. Tapi coba lihat insight yang lain. Coba lihat sisi yang lain. Para sahabat gak ada yang komplain. Gak ada hasad, gak ada iri, gak ada cemburu, gak ada marah, gak ada buat oposisi, segala macamnya. Ali bin Alhamdulillah. Kita ada di belakang mereka. Karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya, maka mereka mencintai keputusan Allah dan Rasulnya. Adapun kita mencintai diri kita sendiri, dan hawa nafsu kita. Makanya jamaah yang Allah muliakan, inilah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 165. Allah mengatakan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Dan di antara manusia ada yang menjadikan makhluk sebagai sesembahan tandingan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mencintai makhluk tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai makhluk tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Lalu apa? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan orang-orang beriman lebih dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Lihat orang-orang yang beriman, renungkan ayat ini. Adapun orang beriman amat sangat cinta kepada Allah, melebihi cintanya kepada makhluk. Dan jika orang-orang yang berbuat zalim tersebut yang lebih mencintai makhluk daripada mencintai Allah, yang lebih mencintai hawa nafsunya dibanding mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata dan semua, dan Allah Maha berat siksanya sehingga mereka menyesal. Hadirin Allah muliakan, apa keterangan para ulama, renungkan keterangan para ulama tafsir. Di antaranya dijelaskan As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, wal musyrikuna ahabu man la yastahiqu minal hubbi syai'a. Orang-orang melakukan kesyirikan itu mencintai sesuatu yang tidak berhak dicintai sama sekali. Tidak berhak dicintai. Mereka, kita disuruh mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka justru mencintai makhluk di atas cintanya kepada Allah. Dan cinta penghambaan, cinta ubudiyah yang di dalamnya ada ketundukan, ketaatan dan kehinaan. Berikutnya menarik. Wa mahabbatuhu ainu syaqail abdi wa fasadu. Dan mencintai yang tidak berhak dicintai atau mencintai makhluk di atas porsinya sehingga lebih dicintai dibanding mencintai Allah, ainu syaqail abdi, itulah akar penderitaan seorang hamba. Wa fasadihi, dan akar dari rusaknya seorang hamba. Wa tashattatat amruhu, dan yang membuat urusan berantakan. Tasyaddat amru, urusannya berantakan. Falihadza tawa'adahumullahu biqauli. Hadirin, ini pelajaran besar. Akar dari kesengsaraan kita karena kita mencintai makhluk di atas cinta kepada Allah. Akar berantakannya urusan kita, itu semua gak kelar, semua berantakan. Itu karena cinta kepada makhluk di atas cinta kepada Allah. Apapun itu. Makanya lihat para sahabat, walaupun mereka tidak mendapatkan keinginan mereka, Umar ingin sekali kepemimpinan pada hari itu. Saya gak pernah ingin kepemimpinan kecuali hari itu. Tapi begitu gak dapat, gak hancur kok. Gak hancur, tenang aja, senang, bahagia. Gak hancur. Kita ketika gak dapat cita-cita kita, hancur. Kita ketika tidak mendapatkan ekspektasi kita, hancur. Kita ketika gak dapat sesuatu yang kita harapkan, hancur. Kenapa? Karena kita mencintai hal tersebut di atas cinta kita kepada Allah. Atau kita mencintai sesuatu yang gak berhak dicintai. Dan para sahabat tenang, nyaman. Karena cinta membuat seseorang itu ridho kan. Ridho. Matanya seorang pencinta itu tidak ada kata aib gitu loh. Ini kita nih kalau udah ngelihat orang yang kita cinta, semuanya benar dah. Makanya kan para ulama punya kaidah ainu sukhti tubdil masawiyah. Mata nih kalau udah enggak suka, semua salah. Jadi kalau ada orang enggak suka sama kita atau kita enggak suka sama orang tersebut, pokoknya semua gerak-geriknya salah udah. Mau dia benar tetap aja ada sisi salahnya. Kan gitu kan. Mata kalau udah gak suka pasti salah. Kita udah gak suka sama orang nih. Ketemu dia, dia gak senyum. Tuh kan, gue bilang apa? Belagu kan tuh orang. Lu gak percaya sih sama gue. Kita tadi lewatnya gak senyum sama kita. Sombong. Udah lupa nih. Besoknya ketemu lagi. Itu orang senyum. Benar, salah. Lu jangan terperangkap, dia pencitraan. Jadi mau mingkem salah, mau senyum salah, itu kalau mata udah gak suka. Tapi kalau kata para ulama, wa'ainur ridho, kalau mata sudah cinta dan ridho, maka aibnya hilang dah. Semuanya bagus. Aibnya hilang. Lalu pertanyaan simpel, lalu bagaimana jika seorang hamba mencintai Rob yang tidak punya aib, Rob yang tidak punya kelemahan? Bagaimana jika seorang hamba mencintai Allah yang tidak punya kekurangan? Al-Muhsin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka yang terjadi adalah yang terjadi adalah perasaan yang dialami para sahabat ketika ada yang ditunjuk, padahal semuanya pengen. Tenang aja, Allah gak pernah salah kok. Dan kita ridho sama pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan yang terakhir jemaah sekalian, sebelum kita tutup, ini hadis luar biasa. Hadis ini menjelaskan kepada kita, kalau kita dikasih amanat, kalau kita dikasih tanggung jawab, maka jangan menoleh sampai misi itu berhasil kita selesaikan dengan izin Allah atau kita wafat di atas jalan perjuangan tersebut. Jangan menoleh. Kita pakai sabda Nabi, la yaltafit. Jangan menoleh sampai Allah kasih kemenangan, Allah kasih keberhasilan atau kita wafat di atas jalan tersebut. Jangan menoleh, udah jalan terus. Selama di atas jalan yang benar. Jangan menoleh. Lihat bahasa jangan menoleh. Artinya jangan ngelihat orang atau mungkin orang mencibir kita. Makanya kan jangan menoleh. Jalan aja terus sudah. Asal di jalan kebenaran. Dan itu bukan berarti enggak terima kritik, enggak, tapi maksudnya sesuatu yang bisa menjegal kita, jangan pernah dipedulikan asal kita di atas jalan Allah dan Rasulnya. Kemudian cuma dua, Allah kasih kemenangan buat kita, Allah kasih keberhasilan misi tersebut, atau kita wafat di jalan itu. Maju terus. Dan lihat bagaimana Nabi menjelaskan bahwa keberhasilan dan kemenangan itu pemberian dari Allah. Makanya bahasanya kan hatta yaftahallahu alaik. Sampai Allah memberikan kemenangan kepada engkau, bukan engkau yang menang. Lihat bagaimana Nabi sedang mendidik atau menjelaskan kepada kita tentang tauhid. Tentang tauhid. Hatta yaftahallahu alaik, sampai Allah berikan engkau kemenangan. Ingat, Anda berhasil, Anda menang, itu bukan Anda. Itu Allah yang kasih. Tugas Anda jalankan itu amanat. Jalankan itu tanggung jawab. Berhasil, itu Allah yang kasih keberhasilan. Berhasil, itu Allah yang kasih kemenangan. Bukan kita. Tugas kita jalan, jangan nengok. Udah gitu aja. Jalan, jangan nengok. Oh, ini kaidah. Imshi wala taltafit. Harusnya kita tanamkan dalam diri kita. Imshi wala taltafit. Imshi wala taltafit. Hatta yaftahullahu alaih. Imshi wala taltafit. Ini harusnya jadi ucap apa keyakinan seorang muslim. Ini sabda Nabi kita kok. Imshi wala taltafit. Jalan dan jangan nengok. Jalan, jangan nengok. Walaupun berat. Walaupun berat. Minta pertolongan sama Allah. Bukan nengok. Nengok aja jangan, apalagi mundur. Nengok aja jangan. Makanya Ali bin Abi Thalib memberikan contoh yang sangat luar biasa. Beliau berjalan, beliau diam, beliau teriak, beliau gak nengok. Lalu jalan terus. Imshi wala taltafit. Imshi wala taltafit. Jalan dan jangan menengok. Jalan dan jangan menengok. Kalau kita bisa terinspirasi dengan ucapan ahli dunia, kenapa kita gak terinspirasi dengan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu. Tapi katakan, kalau kita dikasih amanah, tanggung jawab, kepercayaan, imshi wala taltafit, jalan terus dan jangan nengok. Orang hasad sama Anda, orang benci sama Anda, orang ngomongin Anda, orang cemburu sama Anda, orang suruh Anda mundur, jangan ini. Jalan dan jangan menengok. Jalan dan jangan menengok. Allah Ta'ala misawab. Semoga bermanfaat. Belum semua, tapi waktu sudah habis. Dan semoga inti dari mubadarah. Ini mubadarah. Semua para sahabat ingin berlomba-lomba, ingin mendapatkan panji komando. Dan lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib langsung berjalan, langsung bersegera. Dan begitu jangan nengok, benar-benar gak nengok. Ali bin Abi Thalib gak mengatakan, udah mulai belum ya Rasul? Udah mulai nih, gak boleh nengok nih. Enggak, gak nanya gitu. Gak nanya gitu. Kata Nabi, jalan dan jangan nengok. Udah langsung jalan, gak nengok. Kalau kita kan begitu, top dulu. Ini udah mulai belum? Udah ya? Oke. Kita kan kebanyakan nanyanya gitu loh. Udah mulai, udah. Tadi ngaci ya, gak dihitung ya. Yeah, kan gitu, kita suka begitu ya Allah dalam pergaulan. Nah, Ali bin Abi Thalib enggak, jalan-jalan, aku udah jalan enggak nengok. Mubadarah, bersegera. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.